إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pasal berikutnya yang kita akan bahas di kitab Jangan Gegabah Memvonis Kafir, yakni faktor yang menyebabkan seseorang memiliki pemikiran takfir. Jadi ikhwati, penyebabnya sebagaimana kita mengetahui, tidak mungkin sesuatu terjadi tanpa ada sebab musababnya. Yang pertama adalah al-jahlu fid-dini. Faktor yang paling besar dan paling sering terjadi pada diri orang yang suka mengkafirkan itu adalah kejahilan tentang agama, ketidakdalaman ilmu dalam urusan agamanya. Dan kita mengetahui, Nabi kita mengatakan, fa'illam ya'lamu malam mala yas'alu innamas su'alu sifa'ul ilmi. Bila mereka tidak mengetahui, mengapa mereka tidak bertanya terlebih dahulu? Karena sesungguhnya bertanya menjadi obat terhadap penyakit kebodohan. Bodoh itu merupakan penyakit. Musuh utama bagi seorang muslim setelah syaitan, yaitu pintu syaitannya, jahil, kebodohan. Maka sebab itu, khafillah rahimani warahmatullahi wabarakatuh, jihad yang pertama kali diperintahkan oleh Allah kepada Nabi adalah memberantas kebodohan. Memberantas kebodohan dalam diri seseorang. Maka dalam Islam, mempelajari ilmu itu hukumnya wajib, supaya terangkat kebodohan dari diri seseorang. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat beberapa derajat orang beriman di antara kalian lagi memiliki ilmu. Undur ila ulama'ina. Mari lihatlah para ulama, ar-rasikhuna fil ilm, yang ilmu mereka itu mendalam, kokoh dalam hatinya. Sababu ilmun wa taqwa indahum, innahum qawmun yakshallaha wa ya'malu bita'anni. Kita akan jumpai para ulama adalah orang-orang yang dengan ilmu dan ketakwaan mereka tumbuh dalam dirinya sifat takut kepada Allah. Apa hasilnya? Hati-hati. Seluruh para ulama itu orang yang sangat berhati-hati. Wa ammal jahilu al-miskinu anil ilmi, orang bodoh yang miskin ilmu, la ya'malu illa bil ajalah. Mereka tidak beramal kecuali dengan ketergesa-gesaan. Selalu kesimpulannya itu dengan kondisi yang tergesa-gesa. Wal ulama lam yasta'jilu bitakfiri. Para ulama tidak gegabah dalam mengkafirkan. Hatta bayyana lahu ahwalahu, sampai dia jelas dan gamblang. Apa yang menyebabkan orang itu bisa dikatakan kufur? Imma bil qawli wa imma bil a'mali wa imma bil i'tiqadi, baik masalahnya berupa perkataan atau perbuatan atau masalah keyakinan. Bal annahum, bahkan mereka para ulama itu, la yahkumu syakhsa, tidak akan menghukumi individu atas seseorang bitakfiri, dengan perkataan sebagai orang yang kafir, hatta tawafara surutuhu. Hatta tawafara surutuhu, sampai syarat-syarat untuk dikatakan kafir itu sudah ada. Wa dhihabu mawainuhu mawani'uhu, dan hilang hal-hal yang menghalangi dirinya untuk bisa dikatakan sebagai orang yang kafir. Nah, ikhwati rahimani wa rahimani, yaqulu ulama'u min simati ahli al-bid'ati awil mubtadi'ati. Bahkan para ulama menyebutkan termasuk ciri-ciri kelompok yang sesat, suka berbuat kerusakan, mengadakan kebid'ahan, annahum yajma'u bainal jahli wa dhulmi fi nafsi bitaqdiri shakhsin al-muayyan. Ketika mereka ini menggabungkan dua kerusakan, apa itu? Kejahilan dan kezaliman. Sudah jahil, zalim, dikumpulkan jadi satu, hasilnya mengkafirkan orang. Maka dia tidak lagi melihat kehormatannya, kemuliaannya yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Andai saja dia membaca satu hadis saja, di antaranya hadis yang berbunyi man la'ana al-mu'mina ka qatlihi, barang siapa yang mencela seorang mukmin itu sama dengan membunuhnya. Wa qala li akhi ya kafir, sedangkan siapa yang berani berkata kepada saudaranya yang zahirnya muslim, asalnya muslim, hei kamu telah kafir, faqad ba'a. Maka ucapan ini mesti terjadi imma kepada orang yang dikatakan maka benar-benar kafir, wa imma kalau tidak terjadi kembali kepada siapa yang mengatakannya kekafirannya itu. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala, Syekhul Islam ketika membantah seorang yang dikenal dengan sebutan Al-Bakri, lelaki yang sesat ini, dibantah oleh Syekhul dengan mengatakan, saya terjemahkan, metode yang ditempuh oleh orang ini, maksudnya Al-Bakri dan yang semisalnya, adalah metode mubtadi, metodenya orang yang suka berbuat bid'ah. Yajma'u bainal jahli wal dhulmi, di mana metodenya adalah menggabungkan kebodohan dengan kedzaliman. Annahum yahdusul bid'ah yadi yukhalifu syari'ah awil Qur'an wa sunnah. Mereka ini orang yang senang membuat suatu perkara yang baru, menyelisih Qur'an dan sunnah. Wal ijma'ul ummah, dan kesepakatannya apa? Umat. Summa yukaffiru may yukhalifuhum. Kemudian setelah itu, kalau orang-orang enggak sepakat dengannya, akan dikafirkan sama mereka. Begitu. Nah, Al-Bakri ini begini. Dia bikin perkara yang mengada-ngada dalam agama, kemudian ketika orang menyelisih dirinya, enggak peduli pendapatnya itu menyelisih Quran maupun sunnah maupun menyelisih ijma, pokoknya enggak sepakat dengan dirinya, dianggap sudah kafir. Itu karena sebab kebodohan. Amma ahlu sunnah wal jama'ah wa ahlul ilmi wa ahlul imani. Sedangkan bila anda memperhatikan, kata beliau, ahlu sunnah wal jama'ah, orang-orang yang mendalam ilmunya, cinta dengan keimanan dan memiliki iman yang benar, annahum yajma'u bainal ilmi wal adli warif, mereka adalah orang yang dikenal menggabungkan antara ilmu, keadilan dan kelemah lembutan. Begitu itu. Ciri-ciri alasan itu begitu. Ilmu dia miliki, lalu dia gunakan ilmu itu dengan cara yang adil, tentu sikapnya dengan cara yang apa? Santun, kasih sayang. Rifqan, penuh dengan kelemah lembutan. Wa annahum ya'rifuna al-haqqa, mereka ini orang yang sangat mengenal kebenaran. Wa salima 'anil bid'ati, jauh dari segala macam kebid'ahan. Wa ba'idatun minha, jauh sekali dari perkara mengada-ngada dalam agama. Annahum 'adilun 'ala may yukhalifu syari'ah, mereka ini adil sekalipun kepada orang yang menyimpang dari syariat. Ayuhan, alasannya itu sekalipun kepada orang yang menyimpang dari syariat. Wa hum minal zalimin, atau mereka itu orang yang zalim sekalipun, Ahlussunnah tetap bersikap adil. Tidak bersikap dolim dibalas dengan apa? Kedoliman. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, di saat Imam Ahmad ditangkap oleh khilafah pada masa itu, karena kekhalifahan meyakini Quran adalah apa? Makhluk. Secara dohir, orang ini menyimpang. Orang mengatakan Quran makhluk itu kan sangat sesat. Orang Al-Quran itu adalah apa? Kalamullah. Tapi ketika imam dicambuk punggungnya, beliau tetap berkata, ya amirul mu'minin, ittaqu yawman takumu baina yadai rabbik, Hai Amirul Mukminin, takutlah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada suatu hari di mana kamu akan berdiri di hadapan Rabbmu. Nah. Ucapan beliau perhatikan ketika beliau mengatakan, Hai Amirul Mukminin, tetap orang itu dipanggil dengan panggilan apa? Amirul Mukminin. Kalau kita mungkin sudah enggak mungkin dipanggil Amirul Mukminin lagi. Kalau kita lihat pemimpin kita menyimpang dikit aja, oh sudah. Pemuda zaman sekarang, ya? Langsung dia apa kan? Kafir, dikafirkan. Imam Ahmad sudah disiksa, coba lihat. Dinasehati dengan cara yang baik, Amirul Mukminin disiksa pula dirinya. Sudah disiksa, beliau tetap berkata, Hai Amirul Mukminin, takutlah dengan suatu hari di mana engkau nanti akan berdiri di hadapan Allah. Kamu diminta pertanggungjawaban. Kaget Amirul Mukminin dengan ucapan beliau ini. Dipikir oleh Amirul Mukminin ini, Imam Ahmad bakal mencela, memaki, kemudian mengkafirkan. Ternyata enggak, tetap dipanggil apa? Amirul Mukminin, berarti Muslim. Itu Ahlus Sunnah demikian. Alhamdulillah rahimahumullah. Sungguh benar tatkala Imam Al-Qurtubi beliau memberikan sifat kepada orang yang punya metodologi yang rusak ini. Metodologi apa? Metodologinya apa tadi? Menggabungkan antara kebodohan dengan kezaliman dan sikap tergesa-gesa dalam mendalam menuduh seseorang. Beliau mengatakan wahada, ini merupakan hasil ibadah orang bodoh yang tidak disinari oleh cahaya ilmu. Wahada min haslati ibadatil juhalai lam yunawwirhu nurul ilmi. Ini merupakan bentuk hasil perbuatan orang yang jahil tentang ilmu yang tidak disinari dengan cahaya ilmu. Apa sih maksudnya? Sikap terburu-buru. Karena memang biasanya orang bodoh itu begitu ya, Wan. Apa? Gerusa-gerusu kata orang Jawa. Kalau kata orang Bugis apa ya? Kan sini ada orang Bugis apa namanya? Gerusa-gerusu itu apa namanya? Bahasanya apa ya, Wan? Kok belusuan beda? Yang gerusa-gerusu ya, benar-benar apa namanya? Sikapnya itu enggak terkontrol, semaunya sendiri. Kata beliau, wa annahum la yajidu. Mereka ini tidak bisa mendapatkan hablun, tali yang kuat. Hablul matin, wa lam yajidu taufik, enggak memperoleh taufiknya Allah. Manusia kalau bodoh, gerusa-gerusu, menjauh dari ilmu, jauh dari taufiknya Allah, enggak punya pegangan yang kuat. Apa kata beliau? Kafa alaina mislu ma yaqulu min juhalaihim aw min ra'usi juhalaihim. Cukup bagi kita bukti contoh tokoh yang sangat sembrono di zaman Nabi yang mengkritik Nabi. Ini bibitnya. Bibit asal takfir itu di zaman Nabi ada seorang laki yang ngeritik Nabi. Nabi dikritik. Coba antum lihat. Nabi itu kalau salah pasti ditegur siapa? Allah. Allah. Gak perlu manusia yang lainnya yang menegurnya. Allah akan menegurnya. Kalau seandainya ada orang menegurnya dengan cara yang bijak. Mengingatkan, bukan menegurnya. Ini orang datang kepada Nabi sembari menggugat, menuduh Nabi enggak adil. Ya Muhammad, adil. Hai Muhammad, bersikap adillah engkau. Dikira Nabi itu curang, khianat. Di saat membagi apa? Ghanimah, harta rampasan perang. Padahal kalau seandainya dia berpikir sedikit aja, agak jauh ke depan, tentu dia sadar enggak mungkin Nabi bersikap apa? Curang, mustahil. Kalau Nabi bersikap curang, berarti Allah salah pilih. Allah salah memilih orang untuk menjadi siapa? Seorang Nabi atau seorang Rasul. Nah, makanya kabila Anda jumpai. Setiap orang yang gampang mengkafirkan, pasti sembrono. Pemuda-pemuda yang gampang mengatakan kafir, itu pasti sikapnya itu sembrono selalu. Selalu sembrono. Dan saya menjumpai ini. InsyaAllah kuatai ala billah. Kesembronoannya luar biasa. Hanya karena sebab misalnya, kenapa kamu kafirkan si fulan? Berhukum dengan selain hukum Allah. Dia terpaksa atau lapang dada. Ya kita kan menghukumnya zahirnya saja Ustaz. Masya Allah. Usamah bin Zaid ketika ada orang mengucapkan la ilaha illallah, dia ucapkan Di saat perang, Usama ketemu dengan orang musyrik, pedang sudah sampai di lehernya, dia mengucap La ilaha illallah, diangkat pedangnya, gak jadi dibunuh. Begitu Usama pergi, dikejar Usama mau dibunuh. Dilawan lagi oleh Usama, begitu sampai hampir mengenai lehernya, dia ucapkan lagi La ilaha illallah, diangkat pedangnya. Yang ketiga kali, dia mengucapkan La ilaha illallah, tidak peduli Usama, ditebas lehernya orang itu. Mati. Sampailah berita ini kepada siapa? Rasulullah. Apa Rasulullah memuji Usama? Padahal Usama punya alasan. Ya Rasulullah, ia mengucapkan kalimat itu karena ia ingin lari dari selamat dari apa? Pedangku. Kata Nabi, sudah kamu belah dadanya, kamu lihat hatinya, betul-betul dia kafir atau enggak? Coba lihat itu ya Fadilah. Nabi mengajarkan kalau tidak bersikap apa? Gegabah. Tapi kalau manusia gampang mengkafirkan, pasti gegabah. Nah ini yang pertama. Jadi sebab orang itu mengatakan takbir biasanya karena apa? Al-jahlu fid-dini. Yaitu jahil dalam urusan agama. Yang kedua. Sebab yang kedua adalah ittiba'ul hawa. Wa a'rada 'anil nassis sharihil Qur'ani aw sunnah aw aqwali ashabi aw aqwali ulama'i. Biasanya penyebabnya adalah mengikuti hawa nafsu. Emosional sesaat, kecemburuan, kedoliman yang tidak terbalaskan, begitu biasanya kan. Sekarang begitu ya, nggak betah dengan kedoliman yang ada, maksudnya nggak betah ini, nggak sabar, kurang sabar begitu. Akhirnya hawa nafsu yang muncul, cari sebagai berbagai macam caranya, penting terlampiaskan keinginannya. Lebih-lebih lagi orang yang kayak gini biasanya berpaling dari dalil. Kalau tahu dia dapat dalil, dalilnya jauh dari takwil yang disampaikan oleh para ulama. Biasanya dalilnya dipahami sendiri menurut akalnya. Makanya kalau anda perhatikan yang bilang rahimahullah, kullul mubtadi' min ahli takfir lam yakhudha dalilan qawiyan sahihan ja'anil kitabi awi sunnati aqwali ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang gampang mengkafirkan, engkau akan jumpai, tidak mungkin dia punya dalil yang kuat dan kokoh dari Quran, sunnah, atau ijma'nya kaum muslimin atau para sahabat. Wa annahum yakhudhu wa yattabi'u hawahu. Mereka itu hanya mengikuti dan mengekor hawa nafsu mereka saja. Mengikuti dan mengikuti hawa nafsu mereka saja. Banyak di negeri kita ini, kawan. Ketika ditanya, kenapa si fulan kamu kafirkan? Bukan kelompok saya. Loh, kenapa dengan kelompokmu? Karena kelompok saya berbaiat. Selain yang enggak berbaiat, matinya mati jahiliyah, berarti kafir. Gampang nyimpulkannya. Makanya alhamdulillah, jadi ahli takfir itu kata setan enak. Setan yang ngomong ya, kawan ya. Kenapa? Karena gampang nyimpulkan semaunya sendiri. Tapi nanti di hari kiamat dia akan menyesal dengan apa yang dia ucapkan itu. Na'udzubillah min dzalik. Idan oleh karenanya kata beliau, at-takfiru min simati ahlil bid'ati wa ahlil ahwa'i. Sikap pengkafiran itu merupakan tanda-tanda ahlul bid'ah dan pengekor hawa nafsu. Coba antum jumpai, ada enggak ahlus sunnah yang gampang mengkafirkan? Enggak ada. Kalau tak ada, sigotnya pasti sigot yang bersifat mutlak, umum. Bukan sigot yang mukayyad, bukan lafaz yang khusus ditujukan kepada orang per orang, enggak. Misalnya, Ahlus Sunnah berkata, Man qala al-Qur'anu makhluk fahuwa jahmi, Man qala al-Qur'anu makhluk fahuwa kafir. Barang siapa mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, dia jahmiyah, dia kafir. Umum tak? Tapi ada enggak? Ahlus Sunnah yang mengatakan si fulan kafir, kenapa dia kafir? Dia jahmiyah. Oh enggak ada Ahlus Sunnah seperti itu. Ahlus Sunnah akan meneliti dulu, benar-benar kafir enggak? Sebabnya apa enggak? Sebabnya ada enggak? Karena kadang-kadang orang itu dikafir, orang itu tidak dijatuhi sesuatu yang kafir, padahal nyata-nyata perkataan atau keyakinannya itu kekafiran, karena ada penghalang. Nah saya mau tanya sama antum, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang bersumpah dengan nama selain Allah kafir enggak? Diganti dah pertanyaannya. Orang yang bersumpah dengan lisannya dengan nama selain Allah musyrik enggak? Musyrik. Hah? Musyrik. Kalau musyrik itu berarti keluar dari Islam enggak? keluar dari Islam. Tapi coba anda lihat sejarah. Amr bin Yasir, dia pernah mengucapkan kalimat kufur, bersumpah dengan menyebut nama Tuhan Latta, Uzza dan Manat. Adakah di antara para sahabat atau bahkan Nabi yang hidup ketika itu mengatakan bahwa Amr apa? Kafir? Enggak. Padahal lafadznya lafadz kafir. Zahirnya si Amr ini Muslim. Kemudian mengucapkan lafadz kekufuran. Kenapa enggak dikafirkan? Ternyata Amr dipaksa. Dipaksa. Faham ya, Alhamdulillah. Berarti ada terkadang seseorang melakukan suatu perkara yang menyelisih syariat karena dipaksa. Itu enggak boleh dikafirkan. Orang yang berbuat zina dirajam enggak, Ikhwan? Dirajam. Apa sih artinya zina itu? Jawab, ya Ikhwan. Zina itu apa sih artinya? Lu masa enggak tahu apa sih zina itu? Bertemunya dua khitan bukan dengan jalan akad yang syar'i. Nah, zina. Bertemunya dengan dua khitan bukan dengan jalan akad yang sana namanya zina. Saya mau tanya sama antum, kalau wanita diperkosa, zina atau enggak? Akadnya kan enggak syar'i ini, kan? Zina atau enggak? Nah, seandainya dia itu menikmati ketika diperkosa. Ini ada wanita Filistin ada yang berminta fatwa kepada ulama Saudi Arabia. Dia ketika diperkosa oleh orang-orang Yahudi, dia meronta, dia menolak, tetapi ketika itu dia merasakan apa yang didapatkan. Biasanya orang yang melakukan demikian itu. Pertanyaannya itu dia mengatakan, apakah ini haram, apakah ini berdosa? Tidak ada para ulama yang mengatakan berdosa, enggak ada. Apalagi wah ini termasuk zina, sirah aja, enggak, karena dia dipaksa. Islam itu seperti itu keadaannya. Faham, Alhamdulillah. Jadi jangan gegabah. Kita tahu di negeri kita undang-undangnya apa? UUD 45. Undang-undang dasar 45. Iya toh? Tapi coba tanya sama mereka, apakah mereka melaksanakan lapang dada? Kalau mereka misalnya mereka melaksanakan dada, apakah mereka melaksanakan dengan ilmu atau karena kebodohan? Dua kemungkinan ini saja, salah satunya mungkin ada. Kalau dia lapang dada, pasti karena dia bodoh, belum tahu Islam. Iya toh? Kalau dia belum tahu Islam, mungkin juga dia terpaksa. Dan saya menjumpai orang seperti itu. Dia terpaksa melakukan itu karena dia gak tahu dan sebagainya. Ya gak mungkin lah tiba-tiba kita katakan, kamu berundang dengan undang-undang taghut, kamu taghut, kamu kafir. Ya gak bisa ya kawan. Sahih? Nah, makanya kalau minta iman itu Allah, kalau mengikuti hawa nafsu, gampang mengambil dalil yang bukan dari Al-Qur'an. Kalau tuh mengambil dalil dari Quran, dia mengikuti perkataan-perkataan yang bukan datang dari para ulama, ya gampang. Yang terjadi ya ini. Awalnya takfir berujung dengan apa? Apa Ikhwan? Awalnya jahil beramal dengan takfir, ujungnya apa? Ujungnya apa? Ujungnya apa Ikhwan? Bom. Ujungnya bom. Dan anda akan lihat itu terkait orang yang jahil, gerusa-gerusu, sakit hati, dapat dalil, sudah langsung mengatakan kafir, pasti ujungnya apa? Membunuh. Dan ternyata alur gerakan-gerakan ekstrim itu begitu di mana-mana. Tidak di Saudi, tidak di Mesir, tidak di termasuk di mana? Negeri ini. Dan saya bertemu dengan orang-orang yang punya gerakan seperti ini ketika saya tanya, kenapa kalian menganggap bahwa bom itu bagian dari jihad? Pembunuh diri maksud saya. Apa jawab mereka? Apa yang membuat kita ragu untuk membunuh mereka? Lalu mereka sudah kafir. Oh, berarti kesimpulannya karena mereka ini dikafirkan, maka mereka dibom oleh mereka. Faham ya, Alhamdulillah. Ahlu sunnah misalnya mendapati seorang pemimpin jelas-jelas kafir sekalipun, ada gak ahlu sunnah yang kemudian memerintahkan kepada rakyatnya mengangkat senjata membunuh pemimpinnya itu? Enggak, karena ahlu sunnah mempertimbangkan masalah dan madarat. Masih dipikirkan lagi nih, masalahnya apa, mudaratnya bagaimana, ke depan seperti apa, dakwahnya bagaimana keadaannya. Nabi saja begitu. Nabi mengajak kaum muslimin pergi berhaji. Di tengah jalan di Hudaybiyah dihalangi oleh orang kafir. Umar saja berkata, bukankah kamu Nabi? Engkau mau menjanjikan bahwa kami akan memasuki kota Mekah? Jawab Nabi gampang. Kan saya tidak mengatakan tahun ini. Lama ya, kondolah. Diam sudah Umar. Dan gejolak manusia ketika apa? Karena isi perjanjian itu seolah-olah menyudutkan kaum Muslim. Tetapi Nabi berbicara dengan wahyu. Tidak tergesa-gesa. Ada satu poin yang tidak terlihat oleh orang musyrik, dan itu poin paling penting di dalam dakwah. Apa itu? Tidak dilarang Nabi menyampaikan dakwah. Itu yang paling penting. Nabi tidak dilarang berdakwah. Maka sejak itu Nabi menulis surat kepada Raja Najasyi, kepada Romawi, kepada Persia. Semua raja-raja yang beliau ketahui ditulis di surat, didakwai. Dikirim Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Dikirim sebagian para sahabat dikirim ke Syam. Masya Allah, dakwah terdengar oleh manusia. Faham itu, ikhwan? Nabi tidak mengatakan kepada para sahabat, ya sudah, lawan saja, mati syahid. Kan gitu, ikhwan? Kan enggak. Itu ahlu sunnah begitu. Bukan apa? Gerusa-gerusu. Coba lihat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Mengingatkan. Ya. Allah memerintahkan kepada para rasulnya agar berbuat adil dalam memberikan hukum dan memperingatkan orang-orang zalim itu dari mengikuti hawa nafsu. Kata Allah Ta'ala, Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bilhaq, wa la tattabi'il hawa wa yudillaka an sabilillah. Hai Dawud, inna sesungguhnya kami ja'alnaka telah menjadikan engkau khalifah, seorang khalifah, pemimpin, fil ardi, di muka bumi. Fahkum, maka hukumilah, bainan nasi, di antara manusia, putuskanlah hukum di antara manusia itu bil haqi, dengan jalan yang hak. Wala tattabi'il hawa, jangan ikuti hawa nafsu. Fayudillaka ansabilillah, karena hawa nafsu itu akan menyesatkan kamu dari jalannya Allah Ta'ala. Enggak boleh menghukumi seseorang itu dengan emosional, dengan kemarahan, dengan kebencian. Menghukumi dengan cara yang adil, dengan hak. Saya menurut Yohan, menghina masjid, hukumnya apa? Menurut antum, kalau ada orang menghina masjid, mencela masjid, meludahi masjid, mengencingi masjid, kafir enggak? Ya kafir. Dalilnya firman Allah, Abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahziun. Apakah kalian terhadap Allah, ayatnya Allah, rasulnya Allah, kalian berani mengejeknya? La tatabiru. Alasan bagi kalian, qad kafir. Kalian sungguhnya telah kafir ba'da imanikum. Setelah apa? Beriman. Kalian beriman. Tapi pertanyaannya, ketika ada orang kencing di masjid, apakah langsung antum kafir kan? Kan ya enggak toh? Seperti orang Badui Arab gunung yang hadisnya masyhur lah. Datang ke masjid Nabi, kencing di pojok masjid. Wah, sahabat marah. Ustaz dinuka ya Rabbi an adri bangunuka. Saya minta izin, saya pukuli dia. Coba lihat. Ini sahabat ini, ikhwan billah. Sahabat cuma mengatakan, saya mau pukuli dia. Kalau sekarang mungkin orang, wah sudah kafir, bunuh saja begitu. Ternyata Nabi enggak mengkafirkannya. Karena dia bodoh. Dia jahil. Nabi SAW meminta satu gayung air atau satu ember air, sembari menumpahkan air itu dipegang pundaknya orang Arab itu. Hadal masjid la yasluhu illa lis-shalah. Ini masjid enggak boleh kecuali untuk salat, wal qiraah, membaca Quran, zikrullah, mengingat Allah. Tiba-tiba orang itu berkata, Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarham ghairana. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, jangan kamu rahmati selain aku dan Muhammad. Coba lihat. Faham ya kan? Ahlu sunnah itu dengan ilmu, dengan amal dan sikap lemah lembut. Begitu ahlu sunnah. Dihukumi dengan jalan yang adil. Di ayat yang lainnya surah Al-Maidah 49 Allah mengatakan, Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka itu dengan sesuatu yang diturunkan oleh Allah, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Akhi billah, mereka yang berkata, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa man lam yakum bima anzalahu fa ulaikumul kafirun. Tapi kadang-kadang mereka sendiri enggak berhukum dengan hukum Allah. Apa itu? Tidak bersikap adil. Faham? Bukankah memvonis orang muslim itu dengan kekafiran tanpa ada bukti-bukti yang nyata, termasuk kedzaliman, kefasikan, bahkan termasuk sikap yang tidak adil. Nah, berarti kan tidak berhukum dengan hukum Allah. Hati-hati, bisa-bisa ayatnya berbalik kepada yang mengucapkannya. Bukankah begitu ya, Alhamdulillah? Ngantuk? Yeah. Hah? Yeah. Alhamdulillah, kalau ada yang mengaku ngantuk, silakan cuci muka dulu ya, Alhamdulillah. Bismillah. Lanjutkan atau dicukupkan? Dilanjutkan ya. Baik. Alasan yang ketiga. Maaf, sebab yang ketiga maksud saya. Yaitu al-inhiraf anid-dalil. Au inhirafu nususus syari'ah. Suka menyelewengkan dalil. Memahami dalil seenak dirinya sendiri. Biasanya begitu. Takfir itu terjadi karena penyelewengan dalil. Kalau ternyata dalilnya itu sudah terbantah, dia akan berusaha memaksakan dalil itu menurut dirinya. Misal, sebagian orang berdalil dengan faman mata falaisa fi unuki bai'ah mata maitatan jahiliyah. Barang siapa mati di lehernya tidak ada ikatan bai'at, maka dia nanti matinya mati jahiliyah. Disimpulkan oleh mereka, barang siapa mati belum pernah dibai'at oleh pemimpinnya, berarti dia mati kafir. Kesimpulannya begitu. Karena dia menyimpulkan bahwa makna jahiliyah itu maknanya apa? Kafir. Karena dia menyimpulkan bahwa yang dibaiat itu harusnya siapa? Pemimpinnya. Ketika dibantah hujahnya, pertama bantahnya, enggak setiap jahiliyah itu artinya apa? Kafir. Buktinya, Nabi mengatakan, isnatani min umuril jahiliyati layatrukuhuma ummati. Dua perkara bagian dari urusan jahiliyah umatku sulit meninggalkannya. Al-fahru fil ahsabi wan-niyahatu. Wa fi riwayat salas, dalam riwayat yang lainnya tiga. Al-fahru fil ahsab, at-ta'nu fil nasab, wan-niyahah. Urusan jahiliyah itu adalah bangga kepada kedudukan, mencela nasab orang, dan meratapi mayit. Nabi menyebutnya jahiliyah. Sahih? Tapi enggak ada para ulama yang menghukumi kalau ada orang yang mencela nasab dikatakan apa? Kafir. Enggak ada. Ketika terbantahkan, mulai muter-muter. Oh, beda jahiliyahnya yang hadis ini dengan hadis yang itu. Coba tampilkan dalilnya. Kata guru saya, baru lari kata gurunya. Tidak pakai apa? Dalil. Demikian keadaan mereka. Kemudian kalau mereka membawa dalil yang lainnya, bukankah dalam syariat Islam ada bai'at? Kita katakan benar ada bai'at. Tapi pertanyaannya adalah siapa yang harus dibai'at? Mereka berkata, ya pemimpin kami. Kita bantah mereka. Oh iya, ada hadisnya. Idza wujida imamani aw idza ukhida wa'du rajulin lil imami summa za'ama ba'dhum fa qutila al-akhar aw ahaduhuma. Bila ada orang yang mereka diangkat sebagai pemimpin yang dibaiat, tiba-tiba datang orang lain yang juga minta dibaiat. Kata Nabi suruh bunuh salah satunya. Nah, kita tanya sama dia, mana yang mau kita bunuh nih, pemimpinmu atau kelompok yang satunya? Berarti kan pemahaman mereka tentang baiat itu salah. Baiat itu seperti haji, ada syarat dan apa? Rukunnya. Di antara syarat haji itu apa, Pak? Coba, syarat, di antara syarat haji itu apa? Syarat haji. Bukan rukun haji, yang saya tanya sama antum, di antara syarat wajib haji. Kapan orang itu diwajibkan haji? Mampu. Salah satunya dia mampu. Berarti kalau orang gak mampu, lalu dia tidak melaksanakan rukun Islam yang kelima itu, kafir gak? Enggak tahu. Berarti ditegakkan haji itu karena ada syarat yang dipenuhi. Begitu pula bai'at, ada syaratnya. Syaratnya salah satunya harus ada yang dibai'at. Harus ada yang dibai'at. Nah, sekarang siapa yang mau dibai'at? Sebab siapa yang mau dibai'at? Saya mau dibai'at. Kamu bilang, oh pemimpin kami sudah ada. Baik pemimpin kamu. Bagaimana dengan mereka yang mengatakan pemimpin mereka juga? Harus pilih salah satu. Maka kita katakan, tolong kamu perangi dulu yang itu. Nanti kalau tinggal kamu sendirian, baru kita apa? Kan begitu ya, Fafillah. Faham maksudnya, Fafan? Contoh syarat yang lainnya, Fafillah, rahimahullah. Yang dibayat itu harus punya jais. Tahu jais? Tentara. Yang dibayat harus punya tentara. Punya pasukan perang. Yang nanti membela orang ini. Nah sekarang, pemimpinnya punya pasukan perang gak? Kalau dia berani mengumumkan punya, nah, dari tugas pemerintah nih. Karena ada pasukan yang lain ini, nanti hati-hati. Bakal menggulingkan apa? Nah, paham gak Pak Ustaz? Nah, begitu. Apalagi syaratnya katanya? Punya wilayah. Punya daerah kekuasaan. Kata mereka, oh pemimpin kami punya. Kita tanya, wilayahnya mana? Ini. Kawi 1, kawi 2, kawi 3, kawi 4, kawi 9 misalnya gitu ya. Kelompok wilayah misalnya. Jadi dibagi-bagi, siapa gubernurnya? ABC gubernurnya. Di mana? Balikpapan gubernurnya pulang. Luar ada wali kotanya kan gitu. Tapi kalau dia mengatakan bahwa ini wilayah mereka, berarti kita pemerintah harus mengambil sikap. Ini bahaya nih. Karena ada orang mengaku wilayah di dalam apa? Wilayah. Faham ya Alhamdulillah. Ya berarti yang mana ini kan gitu. Nah kalau itu syaratnya gak terpenuhi, masa kita mau bayi'at? Ya gak mungkin. Faham bro? Nah, begitu ya Alhamdulillah. Tapi anehnya, masih aja dulu yang masih mengenggil. Enggak, pokoknya bayi'at ini hukumnya apa? Alasannya, orang tiga orang yang sabar aja salah satunya harus apa? Di bayi'at. Ya salah ini kiasnya. Kias ma'al farik ini namanya. Kenapa? Karena bayi'at safar itu enggak ada kaitannya dengan wilayah, enggak ada kaitannya dengan jais, paham? Enggak ada kaitannya dengan tentara, enggak ada kaitannya dengan apa? Wilayah, cuman bayi'at ta'ah. Bayi'at ta'at selama di perjalanan. Kalau yang dilakukan oleh mereka adalah bayi'at din, bayi'at yang berkaitan dengan agama yang mensyaratkan harus adanya wilayah, kekuasaan, tentara, dan seterusnya. Di mana konsekuensinya kalau orang itu sudah dibaiat wajib menegakkan hukum Allah. Faham? Kita katakan kepada mereka, orang yang dibaiat, kita tanya, sudahkah mereka menegakkan hukum Allah? Faham enggak ya teman-teman? Kalau anggotanya dusta, ada enggak khalifahnya yang apa? Mencambukinya. Sahih? Kalau ada anggotanya yang mencuri, ada enggak yang dipotong tangannya sama mereka? Karena ada khalifah. Kalau enggak, berarti mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Pakai kaidahnya orang takfir, berarti kaidahnya mereka sendiri. Mamal lam yakum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Ya mereka berarti kafir sendiri. Ya sudahlah, pokoknya bulat ya kan. Ya. Orang takfir itu nanti bingung. Kebingungannya kembali kepada siapa? Diri mereka sendiri. Saya Pak Abdul Salam. Saya. Nah, warakallahu. Saya Pak Abdul Salam enggak ragu-ragu lagi menolak kalau mau dia apa? Dibaiat. Nah, tidak hadi baiat bid'ah begitu. Karena baiat tanda hukumnya apa? Bid'ah. Paling ujung-ujungnya ditantang mubahalah. Ya toh, sudah mubahalah. Ya udah mubahalah, enggak apa-apa. Begitu. Wallahu ta'ala alam bisa. Fahim tuh, ikhwan? Nah, jadi mereka suka menyelewengkan dalil. Kata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, Al-Khawarij, kaum Khawarij itu mereka menyelewengkan Al-Quran agar sesuai dengan keyakinan mereka. Lalu mereka memvonis orang yang menyelisihinya dengan hukum kafir. Kasus itu terjadi di masa Ali bin Abi Thalib. Di saat Ali bin Abi Thalib dianggap oleh mereka menyimpang dari hukum Allah, enggak mau menegakkan, dianggap oleh mereka tidak mau menegakkan hukum Allah, maka mereka mengangkat Quran sambil berkata, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Lalu mereka pergi ke sebuah bukit yang disebut dengan apa? Harura. Di bukit Harura itu mereka berkumpul ribuan mereka itu. Sejak saat itu disebut oleh para sahabat dan para ulama sebutan apa? Haruriyun, yang kemudian berkembang sampai sekarang dengan sebutan apa? Khawarij. Disebut Khawarij, mereka keluar dari kepemimpinannya siapa? Ali bin Abi Thalib ketika itu. Faham tuh ya Fadil? Jadi benar ucapannya, inil hukmu illa lillah, itu kalimat yang benar, enggak ragu lagi sampai yaumil kiamah, benar, tidak ada hukum kecuali hukumnya apa? Allah. Kecuali hukumnya Allah Ta'ala. Tapi ketika menggunakan ayat ini atau dalil ini atau hujah ini dengan serampangan, akhirnya itu tadi mengkafirkan banyak orang. Faham, Tuan? Nah, kembali. Imam Asy-Syatibi berkata, tatkala berbicara sebuah kelompok yang disebut Khawarij, kata beliau, Nabi SAW telah menjelaskan tanda dari pimpinan mereka dan menjelaskan bahwa pemikiran mereka dalam menentang syariat dibangun di atas dua hal. Ketika Nabi mengatakan yamrukuna minad-dini kama yamruku sam minar ramiyah, mereka terlepas dari agama ini seperti lepasnya anak panah dari apa? Busurnya. Terlepasnya dia dari agama seperti terlepas dari busurnya sehingga tidak mengenai sasaran yang tepat. Apa kesimpulannya dua? Satu, mereka itu ciri-cirinya mengikuti tekstual Quran tanpa perenungan terhadap maksud Quran, tujuan ayatnya, dan menghukumi secara gegabah. Dan itu benar. Biasanya orang-orang Khawarij kalau berbicara tentang masalah takfir selalu dengan lafaz yang tekstualitas. Dia enggak mau dengan tafsir-tafsir para sahabat. Seperti firman Allah yang berbunyi, "Wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir. Ibnu Abbas menafsirkan kekufurannya tidak seperti yang kalian sangka, yaitu kufur duna kufur, kufur kecil. Tapi mereka enggak langsung kufur besar. Coba lihat, menolak. Kedua, mereka ini memerangi umat Islam dan membiarkan para penyembah berhala, sangat berbeda dengan tujuan syariat. Benar, orang Khawarij itu cirinya kalau bilang. Kadang mereka kepada orang yang nyata-nyata kafir itu enggak sibuk dia. Saya pernah punya teman yang berkisah kepada saya bahwa ada seseorang yang punya pemikiran takfir. Dia kerja dengan sebuah perusahaan milik Australia. Lalu kemudian dia pun dikirim ke Australia. Ya kita tahu lah Australia itu gimana ekonominya. Sampai di sana dia diperintahkan apa? Cukur jenggot, dia cukur jenggot. Dia disuruh celananya apa? Menutup matanya, dia lakukan itu. Dia pakai apa? Dasi. Padahal dasi itu kan lambang seperti ada apa namanya? Salibnya, dia pakai juga. Bermujamalah. Mujamalah itu maksudnya bermanis-manis muka dengan orang-orang yang nyata-nyata benci dengan ajaran Islam. Tapi dia enjoy saja. Ketika ditanya, kenapa kamu lakukan? Kan saya terpaksa. Saya mau amal dengan seseorang, gak ada kaitannya dengan agama. Coba anda lihat bagaimana dia memberikan permakluman kepada dirinya sendiri dengan permakluman yang besar. Saya ini terpaksa. Tapi kalau orang lain, dia gak ngasih permakluman, langsung dihukum ya, Pak. Artinya ucapan Imam Qurtubi benar bahwa orang Khawarij itu melihat orang Islam yang tidak sepaham dengannya, kufur aja isinya. Tapi kalau orang kafir enggak diurus sama mereka. Dianggap sebagai sesuatu yang biasa, baginya itu permakluman. Na'udzubillahi min dzalik. Yang keempat, kita singkat. Biasanya penyebabnya adalah talbisu iblis. Terkena tipu dayanya iblis. Ini faktor utama yang menjadikan ahli takfir itu mengkafirkan kaum muslimin secara serampangan, ya bilang. So, setan itu dengan tipu dayanya menghiasi bahwa seolah-olah perbuatan mereka itu jihad. Padahal yang benar apa? Jihad. Jihad. Setan begitu menganggap. Ini jihad loh ini. Sampai ada orang berkata, apakah anda mau menghalang-halangi seorang muslim yang mau berjihad di jalan Allah? Ya kita jawab, ya enggak lah. Kita enggak menghalangi seorang muslim berjihad di jalan Allah. Tapi kalau anda mengkafirkan orang, itu namanya bukan jihad. Juhal gitu ya. Nah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Selalu alasannya dari sini. Dari apa? Tipu dari iblis. Iblis itu menghias-hiasi sesuatu yang buruk seolah-olah menjadi apa? Baik. Coba lihat ini, Ali bin Abi Thalib berkata setelah memerangi Khawarij, kata Ali, celaka kalian, telah mencelakakan kalian orang yang menipu kalian. Mereka bertanya, Amirul Mukminin, siapakah yang menipu mereka? Kata para sahabatnya Ali bin Abi Thalib. Beliau menjawab, setan dan jiwa-jiwa buruk yang memerintahkan kejelekan dan menipu mereka dengan angan-angan. Maksudnya, kalau kamu sudah kafirkan, kan halal darahnya, kamu bisa ambil semaunya, kamu bisa bunuh, nanti kamu berkuasa. Begitu setan menggoda manusia. Dia gak pikirkan panjang. Kalau dia mengkafirkan, belum tentu juga itu membawa apa? Kebaikan. Begini kan? Sudahlah. Kita terima pendapat mereka misalnya. Misalnya taruhlah kita terima pendapat mereka, pemerintah sudah apa? Kafir. Kita mau tanya, apa setelah itu yang mau mereka lakukan? Kira-kira apa setelah itu yang mau mereka lakukan? Apa yang terjadi? Ngebom, enggak menang juga ternyata. Malah ditangkepi habis. Apa lagi? Dakwah kemana-mana sambil mengkafirkan. Makin dibenci orang karena dakwahnya tidak ada apa? Rifkan kalau malambutan, apalagi coba yang mau dilakukan, coba kalau kita mengikuti jejak para ulama, taruhlah pemerintah kita itu misalnya benar-benar sudah kafir, bukankah lebih baik kita datangi mereka, nasihati mereka, perbuatanmu ini berbahaya, takutlah kepada Allah Ta'ala, segera bertobat, itu lebih baik atau tidak? Jawab, lebih baik atau tidak? Nah, lebih baik. Fahim tuh? Itu lebih baik, seperti Nabi SAW ketika sedang menuju ke medan perang, Nabi dan para sahabat melewati pohon Datu Anwar. Lalu ada sahabat yang berkata, wahai Rasulullah, buatkan buat kami seperti milik mereka Datu Anwar. Maksudnya, Nabi suruh bikin pohon keramat. Coba lihat. Apa faedahnya kalau misalnya Nabi mengatakan, kalian telah musyrik. Dibandingkan dengan Nabi mengatakan, kalian memang satu kaum yang mengikuti kaum yang datang sebelum kalian. Maksud tabi anna sunnah man qablakum syibdan bi syibdan dira'an bi dira'in. Benar-benar kalian ini suatu kaum yang akan mengikuti kaum yang datang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasil demi sehasil. Dinasihati oleh Nabi. Mereka sadar. Lebih utama kan? Daripada melakukan apa? Teriakan-teriakan sifuran kafir. Toh enggak ada apa-apa juga yang dilakukan. Boleh? Nah, angkat dari. Makanya ikhwafillah rahimahullah. Harus dilihat. Apa sih tujuan dakwah itu? Kalau kita sudah mengetahui sifat itu kafir, maka kan kita menasihatinya, mengembalikannya kepada apa? Islam. Seperti Khawarij yang telah mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, apakah kemudian Ibnu Abbas serta merta langsung memerangi Khawarij? Enggak kan? Ibnu Abbas minta izin kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib untuk mendatangi mereka, menasihati mereka. Tapi Ali khawatir terjadi sesuatu pada Ibnu Abbas. Tadi Ibnu Abbas mengayapikan, tidak. Datanglah Ibnu Abbas, menasihati mereka, memberikan kepada mereka arahan. Sebagian besar mereka kembali kepada pangkuan Ahlus Sunnah. Adapun yang lainnya itu hak Allah. Mengapa tidak diberi apa hidayah oleh? Tapi itu lebih utama, lebih afdol. Dibandingkan gampang mengkafirkan orang. Gara-gara ini, sekarang di negeri kita ini, kelompok takfir ini, Masya Allah, ikhwan. Buahnya, dan satu sama yang lainnya saling mengkafirkan. Di Balikpapan ini ada satu kelompok takfir. Dulunya gurunya si A. Ternyata gak cocok. Si A-nya apa? Mencelat. Pergi. Ternyata kelompok ini sudah menganggap yang A ini sudah apa? Kafir. Ekstrimnya lagi, kelompok ini punya sembaran lagi. Lebih dahsyat lagi pengkafirannya. Dua-duanya dikafirkan. Dia saja gak kafir. Ajib, nanti suatu saat saya akan tunjukkan sama antum. Khusus Pak Rahmat nanti saya akan tunjukkan buat beliau. Siapa orangnya? Seperti itu alhamdulillah. Mereka sama mereka saling apa? Mengkafirkan. Ya contoh yang gampang di Indonesia itu ada namanya LDII. Lembaga Dakwah Islam. Itu terpecah menjadi dua. Kelompok apa namanya? Burengan dengan kelompok Kertosono. Faham? Yang satu mengatakan sudah kafir kepada yang nyempal. Dua-duanya mengkafirkan selain kelompoknya. Ya coba lihat saling apa? Kafir mengkafirkan. Habis manusia semua. Katakan apa? Kafir. Itu karena apa Evan tadi? Talbisnya iblis. Apa sih talbisnya iblis itu? Ingin membuat kaum muslim itu porak-poranda. Iblis itu sudah berputus asa untuk menghalangi orang jangan sholat. Berputus asa. Karena orang muslim kalau disuruh gak sholat, kalau dia benar-benar muslim loh ya, jangan sholat, dia merotan. Sholat itu bagian hidupnya. Sebagaimana saya pernah bertemu seorang preman, Evan bilang, preman, betul-betul preman. Di pom bensin sana, rambutnya gondrong. Datang, kemudian dia berkata kepada saya, tolong beri ustaz Pak Haji. Apa, beri uang Pak Haji. Tolong beri uang. Saya bilang, untuk apa? Ya biasa, anak muda minum-minum. Ah maaf, saya gak bisa memberi. Pak Haji, walaupun saya minum, saya ini sholat loh. Katanya. Coba lihat. Berarti dia masih mengakui dia ini muslim dari mana? Kalau dia memang masih muslim, dia akan tahu bahwa sholat itu. Seperti setan berputus asa menghalangi orang untuk sholat. Tapi setan gak berputus asa untuk membuat orang apa? berpecah belah. Itu yang berhasil mereka buat pada saat ini. Di Indonesia ini udah berapa aja takfiriyun, macam-macam sudah. Ada yang di Bogor, lain lagi dengan yang di Jakarta, lain lagi yang ada di Balikpapan. Masya Allah, banyak banget sudah. Dan ikhwafillah, insya Allah, baru beberapa hari yang lalu, karena sudah lama gak naik angkot, ketemu dengan seorang yang apa? Berjenggot begitu. Wajahnya wala tabassuman, gak ada senyumnya. Salam, assalamualaikum. Tidak dijawab. Saya tanya, siapa namanya? Kalau dia jawab, Fulan ibn Fulan. Kenapa gak jawab salam? Apa jawabnya? Saya ragu apakah kamu muslim atau tidak. Coba lihat. Ajib. Jadi saya bilang, waduh, saya sudah kamu kafirkan. Saya bilang, wah, jangan-jangan supir angkotnya juga sudah kamu kafirkan. Yang seperti itu. Ya, seperti itu ya, kan? Dan itu sudah ada di Balikpapan. Saya berkata kepada teman-teman yang ada di apa? Di kepolisian, orang-orang seperti ini, kalau gak hati-hati, pasti ujungnya nanti apa? Gak lama lagi akan ada yang meledak di Balikpapan ini. Kalau itu dibiarkan, na'udzubillahi mindali. Terakhir pada kesempatan kali ini, salah satu penyebab seseorang punya sifat takfir itu yakni keliru mencari teman, buruknya teman, yakni su'ul qarin, jeleknya pertemanan, pergaulan yang salah. Padahal Nabi mengatakan, ar-rajulu ala dini khalilihi falyandur ahadukum mayu khalil. Seseorang itu berdasarkan agama temannya, maka hendaknya dia melihat kepada siapakah dia itu berteman. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud At-Tirmidzi dan berkata beliau ini adalah hadis yang hasan dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitab Silsilah Hadis Sahih. Walhasil, teman ternyata mempengaruhi dan itu ternyata benar, ikhwan. Berapa banyak orang yang mengerti bahasa Arab, bahkan sebagiannya hafal Quran, hafal Bulughul Maram, membaca kitab-kitab Ahlussunnah. Coba-coba buka internet, cari searching, masuk membaca sebuah artikel yang berisi takfir, tertarik, akhirnya jadi pentolan takfir. Dari negeri kita. Alhamdulillah. Ini yang penting, teman itu penting. Makanya beragama dan mengambil agama dilihat siapa orangnya. Enggak boleh seorang berkata, kita kan bisa bedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya ikhwafillah, kata sebagian orang, hati kita ini bukan tong sampah. Jangan semua perkataan atau satu perkara dimasukkan dalam apa? Hati kita harus pilih-pilih. Kita ini enggak tahu, belum bisa bedakan mana yang benar perkataannya, mana yang tidak. Lawan baca Quran masih apa? Gerudal gradul, kok mau coba-coba dekat dengan orang yang sudah ternyatanya terkena syubhat. Karena begini ikhwafillah, saya ngajar di Trakindo, ada salah seorang berkata, ketika saya terangkan, hati-hati, ini orang punya pemikiran takfir. Dia mengatakan, wah, ini justru saya ingin tahu nih Ustaz, apa itu takfir? Wah, musibah ini, alhamdulillah. Harusnya manusia kalau diberitahu, ini keliru, didekati. Akhi, untuk mengetahui sesuatu itu bau kan gak harus dicium. Cukup ada bukti bau itu bau, udah. Tapi memang manusia itu kalau bodoh tetap dicium. Gitu. Ini tai lincung loh. Udah tahu tai lincung dipegang, dicium. Gitu. Karena bodohnya, manusia kita mengetahui kesesatan gak harus masuk ke dalam kesesatan itu. Kalau kita udah ketahui ini keliru, ini salah, jangan coba-coba dijauhi. Sayangi hati ini yang sudah diberi hidayah oleh Allah. Karena hidayah itu apa? Mahal. Syekh Bakar Abu Zaid berkomentar. Beliau mengatakan tentang kisah yang panjang. Beliau berkata, dengan demikian Anda mengetahui bahaya bergaul dan menikah dengan para ahli bid'ah dan aliran-aliran sesat. Tidaklah perubahan drastis Irak dari mayoritas ahlu sunnah menjadi mayoritas syiah. Benar gak sekarang, Pak? Coba lihat, Irak itu dulunya negerinya halus. Sekarang lihat, yang dikenal adalah orang-orang syiah. Ya? Melainkan kenapa? Karena ketika itu ahlu sunnah mulai meringankan dan menikahi orang-orang syiah. Sebagaimana dalam Al-Khutut Al-Aridah oleh Muhibbuddin Al-Khatib yang menjelaskan tentang hal itu. Nah, maka kita katakan dalam masalah ini, hati-hati. Gara-gara kita lihat meremehkan Syiah, buka kerjasama dengan apa? Iran. Dianggapkan dia masih Muslim, terima aja apa namanya bantuannya. Antum dibikinkan masjid, antum dikasih buku-buku, uang berlimpah, sudah itu Syiah masuk, terkunci mulutnya antum. Enggak bisa berkata Syiah itu kafir, enggak berani lagi mengatakan gitu. Enggak berani lagi mengatakan bahwa Syiah ini lebih jahat daripada Yahudi dan enggak berani lagi. Karena teman itu semua. Sama. Khawarij juga begitu sistemnya. Ketika Ahlus Sunnah mulai bersikap melembut dengan orang-orang Khawarij, akhirnya apa? Khawarij seenaknya sendiri. Sehingga mereka bebas luasa berbicara di mana-mana. Fahim tu, ikhwan? Nah, ini karena sebab apa? Pergaulan yang salah. Berarti berapa sebab, ikhwan? Menyebabkan pemikiran tadi berapa sebab? Lima. Pertama apa? Jahil dalam urusan agama. Dua? Ittiba'ul hawa. Tiga? Ya, inkhiraf anid dalil. Keliru dalam menyelewengkan dalil. Yang keempat? Talbis iblis. Yang kelima? Taib, su'ul qarin. Buruknya apa? Teman. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini mungkin ya Pak Rahmat. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan. Ya silahkan. Mengambil ilmu dari apa yang kita sudah tahu kalau itu menyimpang dari sunnah gitu. Tapi ilmunya itu masuk di kita. Seperti misalnya ilmunya bisa diterima. Apakah kita boleh mengambil darinya? Ada ahlus sunnah gak? Di saat itu ada gak ahlus sunnah yang mengajarkannya? Gini, antum kan bertanya bagaimana hukumnya mengambil orang yang sudah nyata-nyata dia buruk, melakukan bid'ah. Sesuatu materi pelajaran misalnya faraid gitu ya. Pertanyaannya, ada gak ahlus sunnah yang mengajarkannya? Enggak ada. Satu hal yang mustahil gitu ya. Berarti ada ahlu sunnah. Kalau begitu jangan diambil. Cari yang ahlu sunnah. Jauh Ustaz, ya begitu ilmu. Ilmu dicari dengan jalan yang apa? Juhdi, kesungguh-sungguhan. Cari yang selamat ya akhi. Kalau ada yang bersih, mengapa harus mengambil yang keruh gitu? Faham? Dua, antum bisa membedakan enggak? Kalau misalnya ada orang sudah terbukti keliru sesat, bisakah antum membedakan yang dia katakan itu termasuk yang sesat atau enggak? Kan enggak bisa. Kalau banyak orang yang menganggap perkataannya itu benar, tadinya mau menyaring ternyata dia tersaring. Sama saya gitu. Seperti itu. Nah, maka jangan dekat-dekati ahlul hawa. La tujalisu ahlul hawa, kata Imam Al-Barbahari, jangan duduk-duduk mengambil ilmunya orang yang mengikuti hawa nafsu. Tapi kalau yang benar-benar terbukti pengikut hawa nafsu ya, bukan menurut kita dia pengikut hawa nafsu, bukan menurut kita. Ulama sudah menjelaskan bahwa orang ini pengikut hawa nafsu, ya jangan diikuti. Begitu maksudnya. Fahim? Allah alam misal. Ya, silakan. Ini terkadang mereka itu apa yang mengkafirkan pemerintah itu bilang kayak gini. Orang yang tidak mengkafirkan pemerintah itu berarti tidak ada wala dan baroknya. Karena mereka berdaya dengan al-mujadilah etrahid berarti kalau orang yang tidak mengkafirkan wala baroknya tidak ada sama sekali. Kita jawab, wala barok itu kan ada tingkatannya. Pertama, berwala kepada orang muslim soleh taat 100%. Dua, wala kepada orang muslim tapi fasik. Boleh gak? Boleh toh, kita berwala sebatas apa? Ketaatannya. Pemerintah kita, insya Allah, sepanjang pengetahuan saya, mereka belum bisa dikafirkan. Mereka fasik, boleh. Kita berwala sebatas ketaatannya. Dan kita berbarok dari segi ketoliman dan kefasikannya. Begitu jawabnya. Nah, mereka berarti. Ya. Kemudian kita boleh berdoa itu Yang pertama, doa sudah selesai sholat lima waktu, jika dilakukan terus-menerus, keadaan mengangkat tangan, memang tidak dicontohkan oleh Nabi. Sementara Nabi mengatakan, man amil amal laisa alaihi amruna fahuwa sardun. Barang siapa mengerjakan suatu amal tanpa ada contoh dari kami, maka dia tertolak. Kan kita tahu Nabi berkata, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan sholat. Nah, Nabi kan sholat, tapi sepanjang hadis-hadis yang dijumpai, selesai sholat Nabi gak pernah atau bukan terus-menerus mengucapkan doa sambil mengangkat tangan, gak ada bahkan riwayatnya. Jadi kalau kita berdoa, pertanyaannya kapan kita berdoanya atau gimana berdoanya? Pertama, doa dilakukan di dalam sholat, jangan nunggu berakhir sholat. Di dalam sholat itu di waktu apa? Sujud atau tasyahud? Akhir boleh. Kedua, berdoa dengan tidak mengangkat tangan dengan doa yang dicontohkan oleh Nabi. Seperti selesai sholat subuh, Nabi membaca apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan thayyiban wa amalan. Dalam riwayat itu Nabi tidak mengangkat tangan. Jadi berdoa saja tanpa mengangkat tangan. Itu pun dilakukan tidak terus-menerus, karena sudah cukup doa kita di dalam sholat kita itu. Sehingga sehingga selesai dikir sampai kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sudah selesai. Bisa dipahami enggak, Pak? Jadi jangan jadikan setiap selesai sholat itu apa? Berdoa, karena enggak ada contohnya. Dua, bukankah doa tidak boleh diperinci? Yang dimaksud tidak boleh diperinci, meminta itu dengan makna yang singkat tapi mencakup keseluruhan. Misalnya Anda berkata, ya Allah berikan saya rumah cukup sebagai tempat tinggal kami untuk beribadah. Jangan diperinci, ya Allah rumah yang dibangun oleh PT Fulan, minta yang dihook catnya yang warna hijau misalnya gitu. Ini yang gak boleh, karena Allah tahu apa yang paling baik bagi siapa? Hambanya itu. Maka cukup dengan berkata, Allahumma a'tini baitan wasi'atan, ya Allah berikan kami rumah yang luas yang bisa digunakan untuk beribadah kepadamu, cukup. Fahim? Nah, demikian. Begitu maksudnya. Allah akan bisa. Kalau masalahnya banyak. Ya? Yeah? Kalau masalahnya banyak. Iya, kalau memang permasalahannya itu banyak, maka dia memberi, ya Allah punya masalah dengan orang ini, mudahkan urusanku dengan si Fulan. Dengan orang ini juga ada, mudahkan pula urusanku. Berarti kesimpulannya, ya Allah, dengan orang-orang yang engkau tahu aku bermasalah dengan mereka, mudahkan urusanku dengan mereka. Fahim? Nah, mau berpanjang gitu. Kenapa? Panjang, boleh, yang gak boleh dirinci, Pak. Ya Allah, saya punya masalah dengan Ahmad, tolong selesaikan hari ini. Dengan si Muhammad, tolong selesaikan hari Kamis. Ini gak boleh gitu. Ya sebut saja, ya Allah engkau tahu aku punya masalah dengan hamba-hambamu, dengan ilmu yang ada padamu berikan petunjuk kepada diriku. Nah begitu. Maksudnya boleh gak berdoa menjelang maghrib itu maksudnya, Pak? Iya. Pertanyaannya gimana? Pertanyaannya berdoa itu salah satu tempatnya waktu yang baik itu menjelang maghrib itu. Saya tidak mengetahui dalilnya bahwa doa yang paling baik itu menjelang maghrib. Tapi kalau memang ada dalilnya ya, nanti kita lihat, Pak. Sepanjang pengetahuan saya, doa yang paling baik itu sesudah sholat asar di hari Jumat. Itu termasuk waktu yang mustajab. Jadi setiap selesai sholat asar Nabi itu memperlama, di hari Jumat selesai asar Nabi memperlama duduknya di dalam masjid berzikir dan juga berdoa kepada Allah. Bukan karena selesai sholat asarnya, karena waktu sesudah sholat asar itu termasuk doa yang mustajab. Paham gak, Pak? Gak ada kaitannya lagi dengan sholat, gak ada. Ibadah sholatnya sudah selesai dan itu waktu di asar dia sudah zikir sore, lalu dia berdoa panjang meminta kepada Allah Taala. Gak apa-apa, boleh. Misalnya Bapak pulang selesai sholat asar di rumah, dikir, kemudian Bapak berdoa kepada Allah di waktu asar, sesudah asar di hari Jumat, gak dilarang. Tadi itu menghindarkan sholat fardu tadi, mungkin pulang ke rumah sholat sunat, sudah sholat sunat jadi hari. Sholat apa ini, Bapak? Sholat fardu, kemudian mengingatkan nanti sudah sholat fardu berdoa di masjid. Jadi pulang ke rumah kan sholat sunnah berdosa. Iya. Yeah. Nah, berdoa berdoa. Habis sholat sunnah berdoa. Terus menerus setiap sholat sunnah. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadikan doa Anda dibiasakan di dalam sholat. Biasakan itu, Pak. Kemudian jadikan doa itu sudah di luar bagian apa? Sholat. Jadi jangan setiap selesai sholat sunnah doa. Jangan, jangan. Jadi selesai sholat sudah selesai sholat. Nanti di waktu lain kesempatan sesudah Anda bercendagurau dengan siapa? Pasti Anda tiba-tiba Anda ingin doa. Maka doa sama Allah mengangkat tangan. Boleh, nggak apa-apa. Jangan sekali-kali menjadikan rangkaian doa itu harus terkait dengan apa? Jangan. Itu yang nggak ada dalilnya begitu. Tapi berdoa setelah sholat asar nggak ada kaitannya dengan sholat asar. Anda selesai sholat asar tinggal dikir tuh Pak. Sudah dikir mungkin istirahat sejenak. Kemudian Anda mau pulang doa dulu kepada Allah. Nggak ada kaitannya dengan apa? Sholat. Nggak apa-apa. Boleh. Dapat nggak penjelasan saya ini maksudnya Pak? Ketika doa itu dikaitkan dengan sholat, ini amalan yang nggak ada contohnya. Begitu maksudnya. Sholat malam, sholat duha. Sama kalau bapak sholat malam, jangan dibiasakan setiap sholat selesai sholat malam apa? Doa. Tidak. Tetapi jadikan doa Anda tidak bukan bagian daripada apa? Kalau mau jadi bagian dari sholatnya, lakukan di dalam sholat. Nah. Masalahnya di situ kalau itu juga kan melakukan dalam sholat. Sementara dalam sholat ini ya maaf aja belum kali bahasanya. Boleh nggak berbahasa Indonesia kan itu pertanyaannya Pak? Ya. Boleh nggak apa-apa. Dalam tasyahud, bapak berdoa, ya Allah, aku hambamu yang dolim. Nggak apa-apa. Ini pendapat yang dipilih oleh Alimah Abu Hanifah. Indah aja, kalian mau nggak bisa berbahasa Arab. Kecuali doa yang ada contoh bahasa Arabnya di bahasa Indonesia kan yang nggak boleh. Paham nggak? Misalnya doa Rabbana atina fiddunya diganti. Ya Allah, berikan kepadaku kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Ini nggak boleh, karena pasalnya Anda hafal. Tapi kalau Anda misalnya punya masalah, ya Allah, aku punya masalah dengan si bulan. Tempatnya di mana dulu? Ketika tasyahud, sebelum salam. Nggak apa-apa ketika sujud, menurut pendapat Abu Hanifah. Tapi saya katakan dalam masalah ini, bila anda ingin berdoa dengan lafaz berbahasa, lakukan di luar sholat setelah Anda selesai sholat malam dan tidak ada kaitannya dengan apa? Sholat. Anda kan sudah selesai sholat malam, Anda beristirahat sejenak. Setelah Anda beristirahat sejenak, menjelang subuh, Anda berdoa kepada Allah. Itu waktu yang mustajab. Sepertiga malam yang terakhir menjelang sholat subuh itu waktu yang sangat mustajab. Yang Nabi mengatakan, Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam yang terakhir. Ya, ini menjelang subuh. Kenapa berdoa kepada Allah? Dengan tangan yang lama, dengan bahasa Indonesia. Itu solusinya. Barakallahu fikum. Kan gini, kebanyakan orang kadang menunggu saat itu mau misalnya jadi ke sholat duha, mau minta sesuatu ke sholat malam, padahal kan sholat malam dan sholat duha itu kayaknya sudah jadi rutinitas. Iya. Yeah. Sudah dipikirkan untuk apa insyaallah Allah ngatur. Iya. Yeah. Seperti itu Ustaz. Bolehkah seseorang minta rezeki dengan sholat duha? Caranya gitu misalnya. Misalnya boleh enggak? Saya minta rezeki saya memperbanyak sholat duha. Ya boleh, gak dilarang. Tapi kan karena Allah kan dia lakukannya kan. Dia sholatnya ini karena Allah. Berharap nanti diberi oleh Allah apa? Boleh. Gak apa-apa. Tapi kalau niatnya semata-mata mau cari dunia, yang itu yang gak boleh. Allah akan kasih. Tapi bukan karena Allah kan. Nah, ini yang namanya hukumnya apa? Syirik. Beramal karena dunia itu hukumnya syirik. Tapi kalau dia sholat, saya ini banyak dosa, saya mau sholat malam dan mudah-mudahan dengan sebab sholat malam saya juga saya diberi oleh Allah rezeki. Ya boleh, nggak apa-apa, boleh, nggak dilarang. Bukankah Allah Nabi mencontohkan banyak hal seperti dalam ayat Al-Quran yang berbunyi wasta'inu bisabri wassalah. Jelas. Walaupun makna sholat di situ salah satunya maknanya adalah doa. Nabi pernah mencontohkan mengisahkan seorang lelaki yang ketika mau dirampok. Perampok itu berkata, apa permintaan terakhirmu? Ternyata orang itu minta sholat. Dalam sholatnya itu dia minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa. Lalu datanglah malaikat yang menolong orang tersebut dengan izin Allah Ta'ala. Boleh? Boleh. Nabi SAW, sebagian para sahabat ketika mau berperang, sholat dulu 2 rakaat, minta tolong sama Allah. Agar peperangnya diberikan apa? kemenangan, enggak ada masalah. Tapi karena Allah, bukan semata-mata karena apa? Dunianya itu. Sedekah lah gampangnya. Anda sedekah karena Allah. Selain itu Anda berharap apa? Dibalas. Rezekinya Anda dibalas oleh? Dibalas sedekahnya Anda dibalas oleh Allah, mungkin berupa dunia juga. Enggak apa-apa, boleh. Ya enggak boleh. Niatnya sudah benar-benar saya mau sedekah supaya dapat 10 kali lipatnya. Saya mau sedekah sepeda biar dapat motor. Saya mau sedekah motor biar dapat mobil. Sedekah pesawat mau dapat apa yang bilang? Misalnya begitu ya bilang. Akhirnya enggak boleh karena niatnya semata-mata itu. Tapi kalau dia berniat sedekah karena Allah dan dia yakin setiap sedekah akan mendapatkan apa? Ganjarannya. Insyaallah ini enggak dilarang di sana. Jadi sedekah itu sedekah tadi. Kita itu kepinginnya sehari pun itu berkali ada sedekah yang dikeluarkan. Di balik apa? Saya misalnya, nah, susah mencari orang yang mau dikasih sedekah gitu. Misalnya Ustaz, iya, iya. Berkali masuk-masuk 5 kali 100 rupiah di mana ke depan. Akhirnya kan orang lain lihat cuma kita aja yang masukin ke sekitar gitu. Iya. Tidak jadi ria. Ibadah itu tadarus. Tadarus itu maksudnya bertahap. Dulu para sahabat mau sedekah dipaksa dulu. Dipaksa. Diancam dengan ancaman orang yang mau bersedekah. Kemudian diberi kabar gembira. Kemudian datang tumbuh dengan sendirinya. Itu biasa. Awalnya mungkin kita ada sedikit-sedikit begini begitu. Sekarang baru melatih diri. Nanti lama-lama menjadi apa? Terbiasa. Tapi catatan garis atas kalau di balik papan susah nyari orang yang bersedekah, percayalah Pak. Gampang. Kalau mau sedekah itu paling gampang. Yang susah itu cari orang yang mau sedekah. Kalau di negeri kita ini susah cari orang yang mau. Kalau yang mau disedekahin banyak, banyak, nggak sulit. Insya Allah. Ya? Siapa mestinya? Maksudnya apa? Gampang kita sedekahin. Masya Allah, fuqara wal masakin di balik papan ini sangat banyak. Kedua, madrasah-madrasah yang membutuhkan bantuan untuk penyelenggaraan ilmu juga banyak. Wadah, perjuangan-perjuangan fisabilillah pada yayasan-yayasan Islam banyak. Enggak sulit sedekah. Yang sulit cari orang yang mau sedekah. Gitu. Barakallahu fiik. Susah kalau cuma sekedar dikasih 5.000 misalnya. Gimana, Pak? Susah kalau sekedar dikasih 5.000 yang sebutkan tadi. Oh ya enggak, Pak. Kita enggak boleh memandang apa yang kita. Nabi berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, jangan engkau meremehkan sedekah walaupun hanya dengan separuh kurma." Nabi sudah mengajarkan, jangan malu kalau sedekah. Kalau kamu bisanya cuma separuh kurma, kenapa tidak? Kalau kamu bisanya cuma satu gantang kurma, kenapa tidak? Kalau bisanya cuma 5.000 rupiah, kenapa tidak? Allah kan tidak memandang besarnya, tapi memandang apa, Evan? Ketulusannya karena Allah atau tidaknya. Itu karena perasaan kita. Ini namanya talbis iblis, Pak. Kita mau sedekah, malu. Masa sedekah cuma 5? Itu setan. Enggak, awalnya 5.000, nanti kalau Allah sudah lipat gandakan kita jadi 50.000, lipat gandakan lagi jadi 500.000 dan seterusnya, kan begitu ya bilang. Soyamna. Coba antum merasakan nikmatnya sedekah, belajar. Seperti Abu Ubaidah, beliau kalau tiap pagi duduk di depan rumah cuma menanti fakir miskin. Satu hari beliau enggak ketemu fakir miskin satupun, beliau nangis. Sembari berkata, aku tidak menjumpai ada hari yang di sana. Aku tidak menjumpai hari di mana musibah Allah akan timpakan padaku kecuali hari ini. Ditanya oleh istrinya, kenapa? Aku tidak ketemu orang miskin yang mau disedekahin. Berarti dia sudah merasakan nikmatnya apa? Sedekah. Dan keutamanya banyak. Kalau antum sedekah tiap hari, banyak riwayat yang menyebutkan seseorang yang biasa mengerjakan amal dalam keadaan dawam terus menerus, suatu ketika dia tidak bisa melaksanakannya karena sakit atau safar, tetap ditulis oleh Allah sebagai orang yang teramal. Anda sedekah tiap hari 5.000, suatu ketika Anda lupa, tetap ditulis oleh Allah kan? Bersedekah 5.000 tapi tiap hari. Faham? Nah, demikian. Ya? Nah ini jadi masalah kalau tanya ini. Dicek dia, nggak usah dicek apakah itu orang atau tidak. Ya kalau bapak melihat dohirnya dia muslim, ya sudah, percaya. Tapi kalau kelihatannya preman-preman dikit, ditanya apa? Sholat nggak ente? Nggak sholat, tolong sholat ya. Ini hadiah buat engkau, begitu. Sekaligus dakwah kepadanya. Ustaz, ini mengerjakan saya. Gimana, Pak? Kalau kita sedekah, tapi kita takut akan ancaman Allah karena harta kita akan menghantam kita lagi. Karena harta kita menghantam kita. Ini waswas syaitan. Jadi enggak boleh kalau misalnya kita ini kita mau sedekah, nanti kita khawatir sedekah itu akan apa? Berbalik menghantam diri kita. Gimana? Apalagi enggak kita sedekahkan kata kita. Kita kan orangnya kikir namanya kan. Uh-huh. Nah, terus kita niat sedekah karena takut akan akhirnya. Oh, pertanyaan gitu. Gimana kalau seandainya kita sedekah niatnya takut kalau harta itu nanti tidak kita sedekahkan akan menghantam diri? Dan itu memang yang diperintahkan oleh Nabi salah satunya. Salah satunya Nabi mengatakan ittaqu yawman kana ba'du amwalikum adun alaikum fatasaddaqu qabla ya'ti hadzal yawm. Atau kama qala alaihi wasallam, takutlah kalian dengan suatu hari harta kalian nanti akan menjadi musuh bagi kalian. Sebelum hari itu datang, belanjakanlah harta kalian. Maksudnya belanjakan di jalan Allah. Berarti saya sedekah ini saya takut kalau enggak sedekah nanti harta ini akan menjadi musuh bagi kita. Itu boleh. Berarti kan dia takut kepada Allah. Boleh. Gimana? Enggak apa-apa. Karena memang tingkatan manusia beda-beda. Ada yang sedekah karena takut hartanya apa? Nanti menghantam dirinya. Ada yang memang sedekah karena itu memang dia tahu bisa menambah pahala di yaumil qiyamah. Ada yang memang sedekah dia enggak peduli bagaimanapun pokoknya dia serahkan kepada. Tingkatan manusia beda-beda. Yang enggak boleh sedekah mengharapkan dunia itu enggak boleh. Faham dong? Nah, barakallahu. Cukup insyaallah ya. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Buku ini saya anggap selesai ya. Karena pembahasannya saya sudah ringkaskan, jadi kita enggak bahas lagi. Kalau antum mau luaskan cari buku ini. Ada lagi buku yang lebih bagus. Nama judul bukunya Muzilul Ilbas. Sudah diterjemahkan. Penerbitnya Pustaka Griya, Griya Ilmu. Sekian bukunya. Ada lagi yang semisal daripada itu, bukunya berjudul Kafirkah Orang Yang Tidak Berhukum Dengan Hukum Allah. Seingat saya Pustaka As-Sunnah penerjemahnya. Tebalnya sekian juga, harganya sekitar 30 sekian ribu. Antum cari salah satu buku itu untuk referensi supaya enggak terombang-ambing kalau ketemu dengan orang yang disebut dengan ahlul takfir. Paham, Don? Semoga Allah menyelamatkan kita, semoga Allah memberkahi hidup kita, semoga Allah menerima amal kita. Semoga Allah memberkahi sahibul bait dan orang-orang yang masuk ke dalam rumah sahibul bait ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita ke surga dan mewafatkan kita tetap di atas iman dan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.